Tentu ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Latansa Shooting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa Dupalapa. Selamat siang Mas Bos. Aku berjanji dalam hati kecilku, Nur Lela, percaya. Aku berdosa bila mencintai.